بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب قال رحمه الله تفسير سورة الفاتحة وهي مكية ada yang menyebutkan surat ini juga turun di Madinah, jadi dua kali turun. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW duduk bersama Jibril, tiba-tiba pintu langit terbuka, turun malaikat yang belum pernah turun sebelumnya, ia membawa surat Al-Fatihah. Dinamakan surah Al-Fatihah karena dia mengawali akan di dalam mushaf pertama kali dalam Al-Quran. Al-Quran dan juga dibaca di dalam salat awal pertama di dalam dibaca di dalam salat seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kalimat yang pertama dalam ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kita buka kembali mukadimah yang disebutkan oleh beliau dari Bada'il Fawaid karya Syekh Karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalimat Alhamdu itu termasuk kalimat-kalimat yang menunjukkan keumuman. Mana ini bentuknya, dia ini tanda apa disebutkan, diterangkan di dalam bab yang lalu apa, dalam mukadimah itu di dalam paragraf yang pasal yang kedua, atau kalau belum ada yang sebelumnya ini pasal yang pertama, yustafadu umumul mufrad al mahalli billam, al mustafad yustafadu umumul mufrad al mahalli billam, diambil keumuman, ini faedah keumuman satu kata itu dari bentuk mufradnya ketika dia diberi imbuhan al. Maksud beliau mahalli billam itu al. Alif lam al. Alhamdu. Alhamdu. Alnya itu adalah menunjukkan dia umum. Nah, di sini al di sini juga kata para ulama alif lam al istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah. Nah, istighraqiyah itu dari kata gharaqa ditambah dengan huruf-huruf zaidah. Nah, namanya tenggelam itu sudah tertutup, menyelimuti semua benda yang ditenggelamkan itu sudah terliputi oleh air. Jadi kalimat alhamdu meliputi semua bentuk pujian. Semua yang pujian itu tertuang di dalamnya. Termaktub atau tersirat di dalamnya. Ya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan zat-Nya, terpuji nama-namanya, terpuji sifat-sifatnya, terpuji perbuatan-perbuatannya, terpuji ucapan-ucapannya, terpuji ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya. Nah, ketika dia menetapkan syariat, memberikan perintah, Allah Maha terpuji. Ketika dia menetapkan hukum, Allah Maha terpuji. Ketika Allah menciptakan, Allah Maha terpuji. Ketika Allah menghancurkan, membinasakan, Allah Maha terpuji. Ketika Allah mengangkat derajat, Allah Maha terpuji. Ketika Allah merendahkan derajat, Allah Maha terpuji. Ini bentuk alhamdulillah ini menunjukkan semua ini yang ada pada Allah itu adalah terpuji. Nah, kalimat ini kalimat khabari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalimat khabariyah yang bermakna juga insya, artinya perintah untuk kita senantiasa memuji Allah. Nah, karena disebutkan oleh beliau di dalam ayat yang pertama, serangan tentang ayat yang pertama, penggalan yang pertama ini, bahwa semua perbuatan Allah itu da'iratun bainal fadli wal adl. Semua perbuatan Allah itu berkisar antara, kalau tidak berupa karunia, itu berarti benar adalah keadilan. Karunia, semua yang Allah berikan itu pasti adalah yang terbaik. Semua yang Allah putuskan pasti itu adalah sesuatu yang adil. Perintahnya, hukumnya, larangannya, ketetapan syariatnya, baik itu sifatnya yang qadari, kauni, ketetapan-ketetapan kauni, yang mau tidak mau harus dijalani, harus dihadapi, itu adalah keadilan. Apalagi yang syar'i, pahala, surga, neraka, siksa, itu adalah keadilan. Nah, sehingga ketika kita menang, seseorang memahami bahwa semua perbuatan Allah itu adalah baik, semua perbuatan Allah itu adalah karunia dan adil, maka dia memuji Allah dalam segala keadaannya, memuji Allah dalam segala situasinya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika dia mendapatkan yang tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkannya, kejelekan, dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Da'irah. Ini seorang mukmin. Ketika dia betul-betul mengetahui, meyakini bahwa Allah Maha terpuji dalam semua halnya, semua perbuatannya, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah. Ketika dia mendapatkan kejelekan, dia pun memuji Allah. Ya, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kalau kita melihat lagi dalam ayat hadis tersebut, ajaban li amril mukmin. Kalau ingat yang ingat lafadznya dengan alif lam, yang menunjukkan apa? Bahwa ini mukmin yang khas, yang khusus, mukmin yang benar-benar beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia, keadaan dia adalah baik. Idza asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Ketika dia ditimpa kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kelapangan, semua yang namanya sesuai dengan selera dia, keinginan dia, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah, dia meyakini bahwa itu adalah memang karunia Allah, dia gunakan karunia tersebut untuk taat kepada Allah, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Fatana khairan lahu. Wa idza asabathu dharra sabar. Ketika dia ditimpa kejelekan, ditimpa yang merugikan, ditimpa yang menyusahkan, ditimpa yang menyesakkan, dia bersabar. Fatana khairan lah. Maka itu adalah kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Maka itu tidak ada yang demikian itu kecuali pada seorang yang al-mu'min, yang betul-betul beriman. Ini seorang yang betul-betul beriman ketika dia mengetahui bahwa Allah Maha terpuji dengan semua keadaannya, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, keputusan-keputusannya, Allah Maha terpuji. Ketika dia mewujudkan, ketika dia melenyapkan, ketika dia memuliakan, ketika dia menghinakan, memberi, menahan, Allah Maha terpuji, seorang mukmin akan meyakini bahwa nah, apa yang dia terima pasti adalah baik. Ketika dia dapatkan yang baik, dia bersyukur kepada Allah dengan tiga rukun syukur tadi. Ketika dia mendapatkan yang jelek, dia pun bersabar, maka dia pun dapatkan kebaikan. Laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang demikian itu kecuali pada seorang mukmin. Kemudian lillah, lamnya itu lam lil istighfar, karena memang Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Nah, di dalam yang apa, tafsir yang lain para ulama menyebutkan alhamdulillah di sini lam wasful mahmud bi sifatil kamal lam ala wajhi ta'zim wal mahmana ala ta'zim wal mahabbah. memuji zat yang maha sempurna, yani memuji zat yang dipuji dengan sifat-sifat yang maha sempurna dalam bentuk yang yani berupa ta'zim, mengagungkan, memuliakan, dan disertai dengan rasa cinta. Disertai dengan rasa cinta. Maka ketika seorang mukmin mengetahui ini karun ini keadaan ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, apa yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu menambah kecintaan dia kepada Allah, sehingga dia memuji Allah bukan lagi sekedar karena dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, tapi karena kesempurnaan yang ada pada Allah, kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya, sifat-sifat yang maha mulia, maha sempurna, nama-namanya yang maha indah, perbuatan-perbuatannya yang selalu yang beredar berkisar di antara dua hal ini, maha ini karunia dan keadilan, sehingga menambah ketika dia memuji Allah dengan rasa cinta, dengan rasa ta'zim. Lain halnya dengan orang yang mungkin sesama kita atau kepada yang lebih atas dari kita, pujian-pujian itu kadang dengan ta'zim tapi tidak dengan cinta. Kadang dengan yakni sekedar memuji dengan kalimat-kalimat yang luar biasa tapi tidak disertai dengan rasa cinta kepadanya. Itu bukan pujian, yang dalam bahasa Arab bukan lagi namanya hamd tapi madah, sekedar pujian belaka, tidak ada didorongan rasa cinta, tidak ada rasa rendah pula, apalagi kalau tidak ada ta'zim. Kemudian Rabbil Alamin, Ar-Rabb, mana sudah kita disinggung, ini adalah murabbi. Yang murabbi meliputi perkara seperti tarbiyah, di mana tarbiyah membina, memelihara, melindungi, mengayomi, ya, mendidik, kemudian mengawasi, menuntun. Ini makna Ar-Rab. Dalam sebagian ulama menyebutkan makna Ar-Rab ini terhimpun pada tiga sifat ini: Al-Khalq, mencipta, Malik atau Milik, menguasai, dan Mudabbir, mengatur. Ini makna-makna tarbiyah ada di situ. Nah, di antara yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala tarbiyahnya itu minam khalqihi lahum. Allah menciptakan mereka, menyiapkan alat-alat untuk mereka, perangkat baik yang ada pada diri mereka ataupun yang Allah tunjukkan di alam sekitar mereka. Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang besar, yang seandainya itu hilang, maka mereka tidak akan kekal di dunia. Kemudian tarbiyatuhu ta'ala, kita masuk pada bahasan yang baru. Tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya itu ada dua jenis. Mana-mana tarbiyah tadi, membina, melindungi, mengayomi, mengawasi, mencipta, mengatur. Itu ada yang sifatnya ammah dan ada yang sifatnya khasah. Bersifat umum, fal ammah, yang bersifat umum, hiya khalquhu lil makhluqin, ijaduhu, mewujudkan. Allah mewujudkan makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Ini secara umum. Jadi semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Baik itu yang bisa berdiri sendiri, yaitu zat, ataupun yang tidak bisa berdiri sendiri, yaitu sifat. Sifat, ya, hal-hal yang sifatnya abstrak juga, yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dengan yang lain. Ini semua adalah ciptaan Allah. Termasuk di dalamnya kecerdasan, kepandaian, kemampuan, perasaan, sedih, gembira, bahagia, senang, itu semua ciptaan Allah. Wa razaqahu, dan Allah memberi rezeki kepada mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wa hidayatuhum lima fihi masalihihim, dan Allah memberi hidayah kepada mereka, bisa berupa ilham yang telah lalu, tentang pengertian maratibul hidayah bisa berupa pemahaman Allah menuntun mereka kepada hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan mereka. Nah, Allah menuntun mereka, menggiring mereka kepada hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan kemaslahatan mereka. Ini dengan yang disebutkan tadi oleh beliau, i'dadul lahum al-alat. Allah sediakan perangkatnya. Nah, waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Allah letakkan, Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan akal, ini hati. Nah, dengan akal tersebut, dia bisa berpikir, masalah atau tidak, penting atau tidak, berguna atau tidak. Dengan pendengaran itu juga, dengan penglihatan itu juga, dia akan melihat. Allati fiha bata'uhum fid dunya. Yang di dalam kemaslahatan itulah terdapat kekekalan mereka di dunia, eksistensi mereka, keberadaan mereka di dunia, entah dirinya atau spesiesnya. Oh ya, spesies ini maksudnya jenis dia. Kalau misalnya apa, manusia, jenis manusia, sehingga tetap ada. Binatang pun juga demikian. Allah berikan hal-hal seperti ini supaya mereka tetap ada di dunia, tidak punah. Nah, walaupun mungkin bekas-bekasnya, ya, baik. Atau selama waktu yang ditentukan. Kemudian tarbiyah yang khasa. Jadi yang tarbiyah amma ini meliputi semuanya, yang hidup ataupun yang mati, yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun yang tidak. Iblisnya masuk di dalamnya, malaikat apalagi. Ya, kemudian hal-hal yang baik, sifat-sifat ibunya ini hal-hal yang baik, misalnya kesenangan, kesehatan, ya, kelonggaran, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan. Nah, kemudian atau lawannya, kesempitan, kesusahan, ya, kejahatan, itu semua adalah ciptaan Allah. Mukmin, kafir, itu semua ciptaan Allah. Kemudian yang khasah, tarbiyatuhu ta'ala li awliya'ini. Tarbiyah, ya, Allah menciptakan, Allah mengawasi, Allah membimbing, Allah mengatur, Allah melindungi, Allah memelihara, Allah memberi hidayah, Allah memberi taufik, nah, merahmati. Ini tarbiyatuhu li awliya'ihi, kepada wali-walinya. Ini orang-orang yang khusus, fayurabbihim bil iman. Allah membina, memelihara, mengawasi, mengatur, mendidik, mengarahkan mereka dengan keimanan. Memberi rezeki kepada mereka berupa keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu. Dan Allah memberikan taufik, kemudahan untuk mereka menerima keimanan tersebut. Yang ini semuanya sebetulnya secara jenis di atas secara umum sudah ada. Ya. Wa idza khadha rabbuka min dzurriyyati Adam, apa? Id akhrajahum min dzurriyyati Adam. Kemudian Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Wa idza khadha rabbuka min bani Adam id akhrajahum min alastu bi rabbikum. Ini ayat surat Al-A'raf ayat 172 itu Allah sudah meletakkan fitrah tersebut di dalam diri mereka. Sehingga itu semuanya sudah, baik yang mukmin ataupun yang kafirnya ada. Tapi kemudian berkembang, Allah pilihkan untuk orang-orang yang beriman. Allah berikan taufik kepada mereka untuk fitrah tersebut terjaga. Kemudian ini mereka mendapatkan setelah mereka keluar dari perut ibu mereka, mereka mencarinya, dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan keimanan tersebut. Untuk mengembalikan fitrah tersebut. Kemudian yuayukamiluhu lahum. Allah sempurnakan keimanan tersebut untuk mereka. Digiring mereka untuk mendapatkannya, hidayah, ilham. Kemudian mereka menerimanya, taufik. Dimudahkan pula untuk mengamalkannya, untuk meyakininya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikannya. Wa yadfa'u anhumus sawarif. Allah jauhkan dari diri mereka hal-hal yang membelokkan mereka dari keimanan tersebut, dari hal-hal yang menjadi konsekuensi keimanan tersebut, dari rincian-rincian keimanan tersebut. Ini tarbiyah yang istimewa untuk wali-wali Allah. Nah, mereka dijauhkan dari berbagai syubhat, mereka dijauhkan dari berbagai syahwat, sehingga iman mereka tetap lurus. Wal awa'id al-ha'ilah bainahum wa bainah, dinding-dinding yang menghalangi antara mereka dan keimanan tersebut, konsekuensinya, rincian-rinciannya. Wa haqiqatuha, adapun hakikat dari tarbiyah tersebut, tarbiyatut taufiq likulli khairin. Ini Allah memberikan taufik kepada wali-walinya. Ini kebenaran ini untuk mereka dimudahkan kepada semua kebaikan. Wal ismah an kulli syarrin, terlindung, terjaga, terpelihara dari semua kejelekan. Wala'alla hadha al-ma'na, mungkin bisa jadi inilah makna yang menjadi sir. Makna yang diterbiah yang khusus inilah. Huwa sirru fi kauni aktsari adiyatil anbiya bilafzi ar-rabb. Rahasia dari kenapa seringnya para anbiya berdoa kepada Allah itu dengan kalimat Rabbana, Rabbi. Nah, dengan lafaz ar-rabb. Fa inna matalibahum kullaha, karena tuntutan-tuntutan mereka, keinginan-keinginan mereka, tujuan-tujuan dan harapan-harapan mereka, semuanya dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khasa, semuanya masuk di dalam rububiyah yang khasa. Ini ketika mereka sudah sampai pada tingkatan mereka betul-betul mengenal Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya, ya, mengenal apa yang diinginkan dan dimaukan oleh Allah dari diri mereka, sehingga mereka dengan taufik kepada Allah, yang taufik dari Allah, mereka menerima, kemudian mereka datang mendekat kepada Allah, menyerahkan semua urusan mereka, pasrah mereka kepada Allah, sehingga mereka tinggal menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, diinginkan oleh Allah kepada mereka. Nah, padahal qauluhu, maka kalimat ini dalam ayat ini firman Allah Rabbil Alamin ini menunjukkan petunjuk ala infiradihi, ini menegaskan tentang infiradihi bil khalqi, kesendirian bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, wa tadbir yang mengatur, wa ni'am yang memberikan kenikmatan, wa kamali ghina dan kesempurnaan sifat maha kaya Allah, tidak berhajat kepada makhluknya, tidak membutuhkan makhluknya, tidak memerlukan mereka. Wa tamamu faqril alamin al ilaihi, dan betapa sempurnanya, betapa nam, ya, yakni bahwa seluruh alam semesta ini sangat bergantung kepada Allah untuk keberadaan mereka, untuk mereka hidup di dunia, untuk tetap ada di dunia ini, bikulli wajhin wa'tibar, dengan semua bentuk, yakni penilaian atau pandangan dari semua sisi. Kita itu semuanya, nah, makhluk yang benda mati sekalipun mereka sangat berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau tidak melanjutkan dengan apa namanya ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, karena menganggap sudah dijelaskan dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebagian ulama ini ahli tafsir yang lain menganggap bahwa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah beda dengan maknanya, kandungannya, dengan kalimat yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang menyebutkan itu, ini anak yang lupa, ini Imam Qurtubi, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri memberikan mirip dengan Qurtubi. Jadi seakan-akan ayat yang kedua disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim untuk artinya menjelaskan, menegaskan bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan fasawah, dengan kekakuan dan kekasaran, tapi dengan rahmat. Sehingga ketika muncul, nah, mungkin dalam sebagian makhluk Bahwa ruwiyah itu berarti adalah pemaksaan, ya, penekanan. Kemudian maka di ayat yang kedua ini muncul harapan, yakni terhadap rahmat Allah, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, terhadap seluruh makhluknya, yang baik ataupun yang buruk. Dan kemudian ada lagi ini, Allah memberi rahmatnya kepada orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang yang mukmin, yang memberikan harapan ketika mereka mengerti, mengenal keadaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah Rabb mereka, Rabbul Alamin. Semuanya ini penyandaran mereka menjadi lebih sempurna, ditambah lagi dengan ketika mereka memahami bahwa Allah ternyata adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dengan ini dengan memahami apa sifat-sifat Allah ini, dan ayat yang kedua ini mendorong semakin tumbuhnya rajak, seperti yang kita dapatkan dalam fawaid Al-Fatihah dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, menumbuhkan rajak yang besar, yakni harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempertebal yakni ketergantungan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin tadi ini beliau tidak menjelaskan lagi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim karena sudah merasa sudah cukup dengan penjelasan yang disebutkan di dalam 6 tafsir basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu, insyaallah kita lanjutkan pada